Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ كَتَبَ الشُّكْرُ بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Di malam hari ini Allah menakdirkan kita duduk bersimpuh di rumah Allah Ta'ala untuk mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memperbaiki akhlak kita, manhaj kita, akidah kita, muamalah kita, sehingga mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa asy-syafi atau yang disebut dengan ad-da'wat dawa, maka kami akan tanya dulu tentang pelajaran minggu yang lalu. Taib, Abu Zulfa, sebutkan di antara syarat-syarat agar doa dikabulkan dan tidak ditolak oleh Allah SWT. Yang pertama, sungguh-sungguh, barakallahu fikum. Zulfa, yang kedua, yakin. Nasrul, yang ketiga, barakallahu fikum, suci, baik dalam keadaan bersuci bertaharah ataupun suci badannya dari perkara-perkara yang haram, maka bersih dari makanan yang haram, minuman yang haram. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, akhina Wahyu, Abu Qais, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Yang berikutnya, Abdus Somad, menghadap kiblat. Barakallahu fikum. Ukasha, yang berikutnya, naam. Tenang, khusyuk. Barakallahu fikum. Sebelahnya Pak siapa? Pak Kasman, barakallahu fikum. Yang berikutnya, Pak Kasman, menghindari perkara-perkara yang haram seperti riba. Pak Parman, yang berikutnya, berkeyakinan. yakin akan dikabulkan. Barakallahu fikum. Naam, Datuk Abu Abdul Hakim. Abahnya, Datuknya Abdul Hakim. Suci pakaiannya, suci jasadnya, suci makanannya. Sudah, barakallahu fikum. Naam Abu Yahya. Mengangkat kedua tangannya. Barakallahu fikum. Zaid. Kenapa? Berdoa di waktu yang mustajab. Ada berapa waktu mustajab? Banyak ya. Di antaranya Abu Fadlan. Di sore hari di waktu sholat. Setelah sholat asar. Yang berikutnya Yaqub. Di antara dua azan, antara azan dan iqamat, yang berikutnya Pak Tolha, Abu Tolha. Ketika turun hujan, yang berikutnya Abdul Ghani. Ketika imam naik ke atas mimbar, yang berikutnya Nur Khalid. Ketika selesai melaksanakan sholat wajib, yang berikutnya Muwahhid. Ketika bertemunya dua pasukan ya, antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, yang berikutnya Akhina Nasrul. Turun hujan, musafir, dizolimi dan lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian di antara sebab-sebab dikabulnya doa atau syarat-syarat dikabulnya doa, yaitu apalagi yang berikutnya? 6. Faisal. Hah? Khusunya hati. Sudah tadi. Nah, Abu Zulfa. Apa lagi? Wahyu. Apa lagi? Zulfa. Mengumpulkan doa-doa yang akan dia minta pada Allah Ta'ala. Nah, Pak Kasman lagi. Menghindari dosa-dosa dan maksiat ya. Diiringi di tengah-tengah doa itu istighfar, minta ampun dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tobat pada Allah dan minta ampun pada Allah. Yang berikutnya Ukasa. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah bahwa Allah satu-satunya yang dia ibadahi dan satu-satunya yang mampu mengabulkan semua permohonan dan permintaannya. Nah, mentauhidkan Allah. Yang berikutnya Mbah Parman. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Barakallahu fikum. Kemudian, meninggalkan kemaksiatan, sebaliknya melakukan amal soleh. Baik itu berbakti dan orang tua, berbuat baik dan anak dan istri, bersedekah, berinfak dan yang lainnya. Yang berikutnya, nama-nama. Datuk lagi, anak-anak nggak tahu namanya, hah? Itu waktunya. Barakallahu fikum. Agar supaya doa kita tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, yaitu bertawassul dengan Asmaul Husna wa Sifatul Ulya. Bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan kemarin kita telah membaca salah satu contoh dari doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki yang berdoa. Dengan doa bagaimana? Sudah dihafalkan doanya? 6. Allahumma inni Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon padamu ya Allah. Bi anni ashhadu annaka anta Allah, bahwasanya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Dia bertauhid, yakin Allah satu-satu yang berhak diibadahi. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Al Ahad, bertawassul dengan nama Allah Ahad. As-Samad, bertawassul dengan nama Allah As-Samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah, laqad sallallahu bismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah meminta dengan nama Allah yang apabila seseorang meminta dengan nama Allah tersebut pasti Allah kasih, pasti Allah beri. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila dia berdoa pasti Allah kabulkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, laqad sa'altallaha bismil a'zam, bismil a'zam. Sungguh dia telah meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Sungguh dia telah bertawassul, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama Allah yang agung. Ahad, nama Allah yang agung. La ilaha illallah, la ilaha illa anta. Nam. Dalam riwayat yang lain yang kita kemarin sudah baca pula, ketika seorang laki-laki berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ini ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ya Allah, bi'anna lakal hamd, bahwasanya engkau lah yang maha terpuji ya Allah, la ilaha illa anta, yang tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, al-mannan yang maha pemberi, badi'us samawati wal-ar, pencipta langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wa'idat yang maha tinggi dan maha mulia, ya hayyu ya qayyum, wa'idat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Maka Rasulullah menyatakan, laqad da'allaha bismihil adim, sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Jadi kalau mau dikabulkan doanya, berdoalah dengan nama Allah yang agung, bertawassullah dengan nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bi ajaba, yang apabila dia berdoa dengan nama tersebut pasti Allah kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, yang apabila dia meminta pasti Allah kasih. Ikhwati fillah, maka pada malam hari ini kita lanjutkan. Naam. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Wa fi Jami' At-Tirmidzi, dan disebutkan suatu riwayat dalam kitab Jami' Tirmidzi, min hadis Asma binti Yazid, dari hadis Asma binti Yazid, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ismullahil a'zam fi hataini al ayataini, nama ya Allah yang agung itu terdapat dalam dua ayat berikut ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 162. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, ilah kalian, sesembahan kalian, Tuhan kalian adalah ilahu wahid, ilah yang satu. Wahid, salah satu di antara nama Allah Azza wa Jalla. Ilah wahid, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali hanya dia, dialah satu-satunya yang berhak diibadai, disembah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini terdapat nama Allah yang agung. Ahad, wahid, ilah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Surat yang kedua, kata Rasulullah, surat Ali Imran. Wa fatihatil Ali Imran, pembuka Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah, tidak ada ilah kecuali dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Nama Allah yang azam adalah Allah. La ilaha illa huwa, ilah, huwa, al-hayyu, al-qayyum, nama-nama Allah yang agung. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadza hadits hasanun sahihun, hadits ini adalah hasan sahih. Ikhwati fillah, berarti ketika kita berdoa hendaklah kita menggunakan nama-nama Allah yang agung. Nama-nama yang agung. La ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, al-ahad atau wa'ahid. Nah, Allah. Nah, Naam, wa fi musnad Imam Ahmad, dan disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, wa sahihul Hakim, dan disebutkan dalam sahihul Hakim, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, wa Rabi'ah bin Amir, dan juga Rabi'ah bin Amir. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, alizu biyadal jalali wa ikram, hendaklah kalian sering-sering di dalam doa kalian mengucapkan ya dal jalali wal ikram. Jadi ketika kalian berdoa, naam, sering mengucapkan ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram, minta ini minta itu silakan. Baca lagi ya dal jalali wal ikram, hindarkan saya dari ini dan itu silakan. Yang sering-seringlah kalian, kata Rasulullah, alizu, sering-seringlah kalian mengucapkan ya dal jalali wal ikram. Di antara nama Allah Ta'ala al-jalal wal ikram, maka panggillah Allah, sebutlah nama Allah Ta'ala. Allah senang kepada hambanya yang ingat kepadanya, yang berzikir kepadanya, yang menyebut namanya, terutama nama-nama yang agung, ya dal jalali wal ikram. Yani ta'allaku biha walzamuha wadawamu 'alaiha, di mana ketika seorang mengucapkan ya dal jalali wal ikram, dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Allah lah satu-satunya yang mampu untuk mengabulkan doanya, memberi apa yang dia minta, menjauhkan dari perkara yang dia khawatirkan, hanya Allah. Dia bergantung pada Allah Ta'ala, dan dia terus-menerus mengucapkan ya dal jalali wal ikram. Ini makna alizu. Maka ikhwati fillah, di dalam doa jangan lupa sebut nama Allah apa? Ya dal jalali wal ikram. Baca apa Abdul Somad? Ya, barakallahu fikum. Jadi dalam berdoa jangan lupa sering-sering mengucap kalimat ini, menyebut nama Allah ini, sifat Allah ini, ya dal jalali wal ikram. Nama Allah yang mengandung sifatnya, al jalal yang maha tinggi, wal ikram yang maha mulia. Nama Allah Jalal. Nah, kalau kan pengen ngasih nama anak kalian, boleh Abdul Jalal, hamba Allah yang maha tinggi. Abdul Ikram, hamba Allah yang maha mulia. Wa fi Jami' Tirmidzi, dan disebutkan dalam Jami' Tirmidzi, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana dulu, idza ahammuhu al-amru, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila punya himmah, keinginan terhadap suatu perkara, meniatkan untuk mendapatkan suatu perkara, rafa'a ra'sahu, dia pun mengangkat kepalanya, ila sama' ke arah langit, faqala, dan berkata, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, wa idza jtahada fid du'a, dan apabila beliau bersungguh-sungguh dalam doanya, beliau berkata, ya hayyu ya qayyum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini akhraj at-Tirmidzi. Naam, hanya sayang hadisnya hasan gharib, dan hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Dhaiful Jami'. Hadis yang barusan kita baca ini hadisnya lemah. Adapun hadis yang di atas tadi sahih. Disahihkan oleh Albani, tapi yang barusan kita baca ini lemah, maka kita tinggalkan saja pada riwayat yang berikutnya. Wa fihi aidan, dan di dalam kitab Jami' at-Tirmidzi juga disebutkan, min hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik, qala, Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, apabila beliau ditimpa suatu perkara yang menyulitkan, yang memberatkan, Maka beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku beristighosa, aku minta kelapangan. Hadis ini, nam, akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'wat bab 92 halaman 3524, dan Ibnu Sunni di dalam kitabnya Amal Yaumul Wal-Lailah, amal sehari-hari semalam dan juga amalan-amalan di waktu malam, halaman 338, min hadis Anas bin Malik, dan dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Sahihul Fi Sahihil Jami'. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, atau dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Di mana Rasulullah ketika ditimpa suatu perkara yang tidak dia sukai, suatu perkara yang sempit, yang susah, yang sulit, maka beliau menyebut nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ketika antum menghadapi suatu perkara yang susah, sulit, sempit, bacalah doa ini. Naam, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Bertawasul dengan nama Allah, Ya Hayyu, ya wahai Zat yang maha hidup, Ya Qayyum, yang maha berdiri sendiri, birahmatika dan rahmatmu, astaghitsu, aku beristighasa, aku minta kelapangan, kemudahan, keluasan. Barakallahu fikum. Wa fi sahihil hakim, disebutkan juga dalam sahihil hakim, min hadis Abi Umamah, dari hadis Abi Umamah, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, Ismullahil a'zam fi salasi suwarin minal Qur'an. Nama-nama Allah yang agung itu terdapat dalam 3 surat dari Al-Qur'an. Yang pertama surah Al-Baqarah. Artinya dalam surah Al-Baqarah ini banyak sekali penyebutan nama-nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung itu sering diulang-ulang, sering terdapat dalam 3 surat. Dan di dalam surat itu banyak sekali disebutkan nama-nama Allah yang agung. Surat apa saja? Pertama surat Al-Baqarah. Wa Ali Imran. Yang kedua surat Ali Imran. Wa Toha. Yang ketiga surat Toha. Di dalam ayat-ayat, di dalam surat-surat ini terdapat nama-nama Allah yang agung yang disebutkan berulang-ulang dan banyak di situ. Qala al-Qasim. Berkata Qasim, Faltamastuha fa idza hiya aya al-Hayyu ya Qayyum. Maka aku ngecek, meneliti, menelaah. Yang mana sih nama Allah yang agung yang tersebut dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran, dalam surat Toha tersebut? Apa nama Allah yang agung tersebut? Ternyata aku dapati yang dimaksud dengan sabda Rasulullah tersebut, yaitu Al-Hayyu ya Qayyum. Tahu kita ikhwati fillah. Ternyata nama Allah yang agung tersebut apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, maka hendaklah dalam doa-doa kita, kita terus-menerus membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bisa Ya Dzal Jalali Wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa fi Jami' At-Tirmidzi, dan disebutkan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, wa Sahihil Hakim, dan juga dalam Sahihil Hakim, min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, da'watu zinnun idza'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minal zalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Kata Rasulullah, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattun illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut melainkan pasti Allah kabulkan doanya. Apa itu? Kita baca apa? Doanya Nabi Yunus. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang menzalimi diriku sendiri. Nah, ini terjadi ketika Nabi Yunus berdakwah pada kaumnya, ternyata kaumnya menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Dinasehati, ditegur, diperingati, tetap saja ngeyel-ngeyel. Diancam oleh Nabi Yunus alaihissalam, masih bandel. Ya sudah, ditinggal pergi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Hati-hati akan turun azab menimpa kalian. Nabi Yunus pun pergi naik perahu, naik kapal. Ternyata kapal kepenuhan penumpangnya. Kemudian diundi, yang keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke dalam ke laut, dan Nabi Yunus dimakan ikan. Ikan apa? Ikan paus ya. Wallahu a'lam bishawab, ikan besar, ikan paus, ditelan oleh ikan paus. Dalam gelap, di dalam tengah, di tengah laut yang gelap, Nabi Yunus berdoa pada Allah Ta'ala, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Dia mengakui kesalahannya. Dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah yang agung, la ilaha illa anta. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang maha suci ya Allah. Nah, diakui dia salah. Nah, maka Allah selamatkan beliau. Allah kabulkan permintaannya dan doanya. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan, maka barang siapa tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini melainkan pasti Allah kabulkan doanya. Abu Yahya, bagaimana doanya Nabi Yunus alaihissalam? Abu Yahya, bagaimana awal doanya? Ayo, Zaid. Barakallahu fikum. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minallah. Limin, bertawassul dengan nama Allah yang agung, sifat Allah yang mulia. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada nama ilah. Dalam Al-Baqarah Allah sebutkan, wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Naam. Ilah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Dia mentauhidkan Allah. Maka Allah selamatkan dari kesulitan, kesempitan, dan dari perkara yang dia tidak sukai. Maka hafalkan doa ini. Doa 6 Zinnun. Orang yang dimakan ikan paus, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun sahihun, hadis ini hadis yang sahih. Wa fi sahihil Hakim, dan disebutkan dalam sahihil Hakim. Bismillah. Wa fi sahihil Hakim aidan, dan disebutkan dalam sahih Hakim juga, min hadis Sa'ad, dari hadis Sa'ad, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai' idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya fad'a bihi yufarrijullahu anhu. du'a'u dhinnun. Dari saat dari Nabi SAW dia berkata, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bisyai, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perkara? Idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un minal balaya ad-dunya fad'a bihi yufarrijullahu anhu du'a'u dhinnun. Maukah aku kabarkan kepada kalian suatu perkara? Apabila dia sedang ditimpa suatu perkara yang menyulitkannya, suatu perkara yang menyempitkannya, atau musibah dari musibah-musibah dunia, apapun itu, kalau seseorang sedang ditimpa suatu perkara yang bikin dia sempit, susah, sulit, atau dapat musibah dari musibah-musibah dunia, banjir, atau gempa, atau sakit, atau yang lainnya, dari musibah-musibah dunia, fada'a bihi, kemudian dengan doa, kemudian dia berdoa dengannya, yufarrijullahu anhu, dan Allah pun mengeluarkan dia dari kesulitan tersebut, yaitu doa uzinun, hendaklah dia berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian, barang siapa yang dia ditimpa musibah, kesulitan, kesempitan, penyakit, bencana, yang dia tentu berdoa setelah itu kan, mau enggak doanya dikabulkan oleh Allah, mau enggak supaya dia lepas dari kesulitannya, kesempitannya, mau, maka hendaklah dia berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Hadis ini hadis yang sahih, sahih al-Hakim, akhrajul Hakim, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dan disahihkan wasahahu al-Allamah al-Albani rahimahullah taala fi sahih al-Jami', dan disahihkan juga oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam sahih al-Jami'. Sekali lagi, hafalkan doanya. Hafalkan doanya. Abu Khalid, bagaimana doanya Nabi Yunus alaihissalam? Barakallahu fikum. Ya, yang lainnya juga menghafalnya ya. Agar supaya kita terbebas dari kesulitan, kesempitan, bala, malapetaka, bencana dan yang lainnya, maka baca doa ini. Sekarang musim-musim yang lagi viralnya, musibah terjadi di mana-mana, maka kita berharap tidak terjadi di daerah kita ini. Maka banyaklah berdoa pada Allah, terus berdoa pada Allah, gunakan doa-doa mustajab yang kalian miliki, yaitu bertawassul dengan nama Allah dan sifat Allah, sebut, panggil nama Allah Ta'ala, terus jangan berhenti, terus berdoa, terus semoga Allah lindungi kita, istri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, dan saudara-saudara kita. Adapun musibah yang sudah turun di tempat-tempat lain, kita doakan juga supaya berhenti, supaya Allah selamatkan saudara kita yang lainnya, supaya musibah yang menimpa mereka diganti dengan kelapangan, dengan barokah, dengan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wa fi sahihihi, dan disebutkan dalam sahihnya aidan juga, yaitu sahih al-Hakim. Wa fi sahihi aidan anhu, dan dari beliau pula, dari hadis Sa'ad bin annahu sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau Sa'ad mendengarkan Rasulullah bersabda, hal adullukum ala ismillah, maukah aku tunjukkan kepada kalian nama Allah al-A'zam, mau enggak? Kalau kalian berdoa dengan nama Allah yang agung, dikabulkan doa kalian. Sekarang mau enggak aku tunjukkan kepada Rasulullah nama Allah yang agung itu yang mana? Mau enggak? Doa Yunus, yaitu nama Allah yang agung itu tersebut terdapat dalam doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta ilah, ada nama Allah ilah. Itu di antara salah satu nama Allah yang agung, yaitu doa nama Allah yang terdapat dalam doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal kanat li Yunus khasatan, apakah doa itu khusus untuk Nabi Yunus saja? Faqala, maka Rasulullah bersabda, ala tasma'u qawlahu, tidakkah kamu mendengarkan firman Allah Ta'ala, fastajabna lahu, ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Kami kabulkan, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wanajainahu, dan kami selamatkan Nabi Yunus alaihissalam minal ghammi, dari kegundalan, dari kegelapan, dari naam kesusahan. Wa kadzalika nunji almu'minin, wa kadzalika nunjil mu'min, demikianlah kami akan selamatkan orang-orang beriman kalau dia berdoa seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Berarti tidak khusus doa ini untuk Nabi Yunus saja. Siapa saja dari kaum mukminin yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka Allah akan selamatkan. Terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi angin puting beliung, terjadi banjir, banjir bandang, longsor dan lainnya, dia berdoa dengan doa ini, pasti Allah selamatkan, kata Allah Ta'ala. Wa kadzalika nunjil mukminin, niscaya kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Anbiya ayat 88. Fa ayyuma muslim, maka seorang muslim yang mana saja, da'a biha fi maradihi, yang dia berdoa dalam sakitnya, 40 marratan, 40 kali, famata, kemudian dia meninggal dunia, fi maradihi, dalam sakitnya, zalika, yang demikian itu, u'tiya ajra syahid, maka dia diberi pahala syahid, mati syahid. Wa in bara'a maghfuran lahu, kalau dia sembuh, maka sembuh dalam keadaan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi sayang, hadis ini 6 daif, lemah, dilemahkan oleh Syekh Nazim Al-Albani di dalam kitab daifah beliau, dan beliau menyatakan daifun jiddan, hadis ini lemah sekali, ada kata-kata 40 kali, menunjukkan lemahnya. Tapi maknanya sama dengan yang di atas tadi, berdoalah dengan nama Allah yang agung, yaitu 6 doa yang terdapat dalam doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena hadisnya lemah sekali, kita tinggalkan dan kita beralih pada hadis yang berikutnya yang sahih. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, yaqulu indal karb, ketika ditimpa suatu perkara yang menyempitkan beliau, menyusahkan beliau, ketika sedang susah, sempit, gula-gula dan yang lainnya, beliau berdoa. Ini doa Nabi kita. La ilaha illallah al-azimul halim. Yang pernah kita kaji di dalam kita apa? Adabul Mufrad, ya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang gundah-gulana, sedang sempit, sedang susah, beliau membaca La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah yang berhak ibadai kecuali Allah yang maha agung lagi maha lembut. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada ilah yang berhak ibadai kecuali Allah, pencipta, penguasa, pengatur arsy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardh. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, pencipta, penguasa, pengatur langit dan juga bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan pencipta, penguasa, pengatur arsy yang mulia. Naam. Ternyata ini yang dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sedang susah, sedang sempit, sedang gundah-gulana, maka baca ini. Maka tentunya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah menghafal dengan doa ini. Untuk mencontoh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kecintaan Allah azza wa jalla, ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan wahai Muhammad kepada orang yang mengaku cinta pada Allah, kalau memang kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Sudahlah dicintai oleh Allah, diampuni lagi dosa-dosanya. Maka ikhwati fillah, kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, termasuk dalam doa. Termasuk dalam doa ketika sedang ditimpa musibah, ketika sedang susah, sedang sulit, sedang sempit, bacalah La ilaha illallah العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يعقوب تفضل يعقوب dibaca يعقوب doanya Rasulullah ketika sedang susah dan sedih dan yang lainnya. Yang di dalamnya ada doa, ada nama Allah yang agung. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. Terus La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Rabbul Arshil Azim. Terus berikutnya La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Taib. Akhina Abid, Khairul Abid. Taib, tafadhal. Barakallahu fikum. Wa fi musnad Imam Ahmad dan disebutkan dalam musnad Imam Ahmad min hadis Ali bin Abi Thalib. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Qala dia berkata. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam idza nazala bi karb an aqul la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah wa tabarakallah rabbul arsil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Wahyu. Menantu Rasulullah SAW. Berapa? Nah, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah mengajarkan aku suatu doa. Nah, Rasulullah mengajarkan kepadaku suatu doa. Idza nazala bi karb, ketika aku ditimpa kesempitan, kesulitan, kesusahan. Masya Allah ya, Rasulullah perhatian luar biasa. Nah, kepada Ali bin Abi Thalib dan tentu kepada kita seluruhnya. Karena syariat ini bukan hanya untuk Ali bin Abi Thalib saja, tapi untuk seluruhnya, jin dan manusia. Nah, ketika jin, ketika manusia sedang susah, sedang sempit, sedang gundagulana, bacalah doa ini. Apa doanya tersebut? Nah, kata Ali bin Abi Thalib, doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika dia sedang susah, La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadi kecuali Allah, Al-Halim yang maha lembut, Al-Karim yang maha mulia. Subhanallah, maha suci Allah. Wa tabarakallah, dan maha barokah Allah. Rabbul arsyil azim, Rabbnya, penciptanya, penguasa dan pengatur arsy yang agung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Sudah hafal? Naam Nasrul. Apa doa Rasulullah yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib? Ketika ditimpa musibah, ketika sedang susah, sempit dan guna-gulana, La ilaha illallah Al-Halimul Karim Subhanallah wa tabarakallah Rabbul Arsil Azim Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pendek kan? Naam. Barakallahu fikum. Taib Zulfa. Subhanallahi wa tabarakallah. Subhanallahi Rabbul arsil. Naam. Walhamdu. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwat billah, rahimani wa rahimakumullah. Sudah jam berapa? Sudah azan belum? Sudah. ada doa lagi yang luar biasa. Naam. Tapi insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang, biiznillah. Semoga Allah mudahkan kita dan tolong kita dan bantu kita untuk bisa menghafal-hafal doa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, agar diijabai dan dikabulkan apa yang kita kehendaki, dan terhindar dari perkara yang menyulitkan kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu rahimakumullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله